Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di surat Muhammad ayat ketiga. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, min hamzihi wa nafhihi wa nafthih, dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'ul batila wa anna alladhina amanu ittaba'u alhaqqa min rabbihim kadhalika yadribullahu linnasi amthalahum. Ikhwati fiddin, a'azni wa jazakumullah, pada pembahasan yang lalu bahwa orang-orang kafir yang mereka menghalang-halangi umat manusia di jalan Allah, maka sungguh yang demikian adalah amalan mereka paling sesat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah hak benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan akan memperbaiki kondisi mereka. Ini janji Allah pasti. Nah, tidak ada keraguan sama sekali sedikit pun, pasti. Nah, siapapun yang beriman dan beramal soleh dan beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, pasti Allah ampuni dosa mereka dan pasti Allah perbaiki keadaan mereka, dunia dan akhirat mereka. Oleh karena itu, ini yang sebenarnya harus kita perjuangkan dan kita rebut. Barakallahu fikum, dalam kehidupan kita ini. Kenapa demikian? Naam, bi anna alladzina kafaru ittaba'ul batil. Naam, orang-orang kafir yang mereka itu menghalang-halangi umat manusia dari jalan Allah, itu karena mereka mengikuti kebatilan. Sedangkan orang-orang yang beriman mengikuti al-haq yang datang dari Allah SWT. Ini. Demikianlah Allah memberikan permisalan bagi umat manusia, adanya apa? Amsalahum, perbandingan antara orang kafir dengan orang-orang mukmin. Kata Sa'di rahimahullah, naam, ketika menjelaskan ayat ketiga ini, ittabu'u al-haqqa, mereka orang-orang mukmin itu mengikuti al-haq, alladhi huwa as-sidqu wal-yakin, alladhi huwa as-sidqu wal-yakin. Al-haq itu pasti benar dan jujur, wal-yakin dan yakin. Naam. Wa mashtamala 'alaihi hadzal Qur'an 'azhim as-sadir min rabbihim, gitu loh. Dan apa yang terkandung dalam seluruh Al-Qur'an azim ini adalah semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti hak dan pasti yakin. Pasti benar, pasti jujur dan adil. Pasti. Serba pasti. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala akan kebenarannya, kejujurannya, keyakinannya. Naam. Kenapa? Karena tanzilun min hakimin hamid, min azizil hamid. Naam. Alladzi rabbahum bi ni'matihi wa dabbarahum bi lutfihi farabbahum ta'ala bil haqq fattaba'uhu fasoluhat umuruhum. Dialah Allah Subhanahu wa taala rabbahum, yang memelihara kaum mukminin, memelihara umat manusia dengan nikmatnya, dan yang mengatur mereka, mengarahkan mereka dengan kelemah lembutan Allah. Allah didik mereka dengan al-haq sehingga mengikuti orang-orang mukmin. Karena apa? Karena dididik al-haq, maka mengikuti. karena mengikuti al-haq yang datang dari Allah, fasaluhat umurhum. Itu konsekuensi. Artinya pasti gitu loh. Hukumnya pasti. Nah, yang mengikuti kebenaran yang datang dari Allah pasti baik keadaan mereka. Kenapa? Karena ketaatannya mutlak kepada Allah SWT, nggak bisa ditawar. Demikian pula janji Allah pasti akan dipenuhi, nggak mungkin menyelisihi janji Allah, nggak mungkin. Nah, falamma kanat, cuman masalahnya kenapa bagi kita ini sebagai hamba Allah, ujiannya itu yang cukup luar biasa untuk mengikuti al-haq tadi, untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Ini yang luar biasa ujiannya. Untuk beramal soleh itu sudah masya Allah, kan iya, mengarah ke sana itu sudah luar biasa. Amalan soleh, amalan yang ikhlas karena Allah, ini saja sudah perang mati-matian. Bagaimana supaya kita ikhlas kepada Allah, itu sudah luar biasa kita memeranginya. Naam, apa yang kita rasakan dan kita dapati ketika kita beramal? Bab ikhlas dulu. Gangguannya, ujiannya, rintangannya. Syayatin terus menggoda dan terus menghalang-halangi dan terus merusak ibadah kita, agar kita tidak ikhlas kepada Allah SWT. Ini satu poin ketika menuju kepada amalan soleh. Belum poin yang kedua, yaitu mengikuti Rasul. Nah, itu juga demikian. Antara mengikuti Rasul dengan lingkungan, dengan adat, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, mana yang harus dikedepankan? Masalah besar. Nah, yang harus dihadapi. Ma'am. Ikhwati fiddin, a'azna jazakumullah, falamma kanatil ghayah al-maqsudah lahum muta'alliqatan bil haqq al-mansub ilallah al-baqi al-haqqul mubin, kanatil wasilah salihatan baqiyatan baqiyan thawabuha. Thawabaha. Na'am. Ketika tujuan puncaknya yang ada pada mereka itu bergantung kepada al-haq. Orang-orang mukmin ini memiliki tujuan inti, puncak dari apa yang mereka inginkan itu adalah bergantung kepada al-haq. Di mana al-haq itu disandarkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah yang kekal sifatnya, yang kebenarannya itu pasti jelas, maka wasilah perantaranya pun juga baik yang kekal, maka pahalanya pun juga demikian. Pahalanya pun, ganjarannya pun juga demikian, baik dan kekal pula. Nah, tidak akan tergoyahkan dan tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Nah, oleh karena itu para ulama sering menjelaskan kepada kita, walaupun sebagian dari orang-orang yang terfitnah itu mengucapkan bukan pada tempatnya gitu loh. Bukan pada tempatnya. Artinya ketika datang al-haq dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah, yang lainnya tumbang. Sudah tunduk sudah. Gitu loh. Nah, sama orang-orang yang berpenyakit kalbu mereka yang menyimpang, nah itu disalahartikan, disalah tempatkan. Seperti Muhammad Al-Imam misalnya, yang di Ma'bar itu luar biasa. Ketika para ulama bicara penyimpangannya, Al-Imam, janjian wasiqahnya itu yang penuh dengan kebatilan, Sehingga Syekh Abdul Bukhari menyatakan bahwa wasiqa itu, perjanjian damai itu adalah wasiqa tohut, kufriyah tohutiyah. Nah, wa Syekh Rabi juga minta agar bertobat kepada Allah. Walhasil semua para ulama ahlu sunnah, kibarul ulama bicara akan kebatilan itu semua, bantah. Bantah dengan lantangnya, kita tidak akan beribadah dan tidak akan mengekor kepada manusia. Maka itu tadi, al-haq yang kita ikuti. Ngajari ulama, ngajari, ngelancangi ulama, ngelancangi ulama kibar dan tidak beradab. Siapa al-imam? Nah, dan belajar ke siapa dia dulunya? Tani ya. Nah, kok berani seperti itu? Nah, wah, pakai dalil. Nah, ini Allah sesatkan di atas ilmu. Demikian. Hati-hati, makanya sekarang ini sudah mulai bermunculan gitu loh. Anak kaula muda yang baru-baru belajar ini, ya Allah, sudah berani ngeritik para ulama. Ahlu sunnah masih ikhtibar, dikritik kabeh. Nah, begitu. Terus suka tasodur, suka ingin dipuji dan ingin muncul, ingin tampil. Kalau bahasanya Ustaz Usama, Alhamdulillah, ini berapa lama dia, man? Sekian bulan, Ustaz, gak sampai setahun. Lah iya, ajib pintu ini, astagfirullah. Ini ajarkan mustola, usul fikih, iki. Kitab-kitab berat. Allah wa quwwata illa billah. Kevin, jangan minta untuk ngajar. Jangan minta untuk ngajar. Terus mana hasilnya belajar? Mana amalannya? Bahwa ada seseorang datang ke Nur Barok. Nah, kita ini terus belajar terus, kapan ngajarnya? Jawab, ketahuilah bahwa belajar itu adalah amalan. Belajar itu cuma mengamalkan ilmu. Ikhwati fid din, a'azan wa jazakumullah. Nah, kita juga harus berusaha dipandu, diarahkan oleh para ulama, dan mencari agar para ulama bisa mengarahkan kita dalam banyak sisi. Naam, kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum haitsu bayyana lahum ta'ala ahlal khair wa ahlash syarr. Naam. Demikianlah Allah berikan perumpamaan buat manusia, perbandingan antara mereka. Ketika Allah menjelaskan kondisi mereka, ini ahlul khair, ini ahlus syarr, gitu loh. Ini ahlul khair, ini ahlus syarr. Ini orang kelompoknya yang jelek, ini kelompoknya orang yang baik. Ada itu. Ini penting kita mengetahui hal ini. Wa dzakara likulli minhum sifah ya'rifuna biha wa yatamayyazun. Dan Allah sebutkan tentang masing-masingnya. Yang ahlul khair, orang yang baik-baik, ini sifatnya begini. Yang ahlus syarr, orang jelek, ini sifatnya demikian. Agar dikenali mereka dan agar dibedakan antar mereka. Dan mesti beda. Liyahlika man halaka an bayinah wa yahya man hayya an bayinah. Dengan harapan yang memang orang itu binasa dengan jelas, dengan bukti-bukti dan sifat-sifatnya, dan hidup hidup dengan yang baik dengan kebaikan sifat-sifatnya. Nah, kemudian di ayat keempat Allah menyatakan, barakallahu fikum, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza an apa itu? Adkhantum, iya. Adkhantumuhum hatta idza adkhantumuhum fashuddu alwathaq fa imma manna ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaraha dhalika walau syaa Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Naam. Maka apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir dalam peperangan, fadur berriqab, langsung patahkan pangkal lehernya. Naam, tebas. Naam, sampai kalian itu menang nanti atas mereka. Naam, sudah tawan mereka atau minta tebusan sampai perang selesai. Adanya gencatan senjata. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, niscaya kalian ditolong dari mereka. Kalian menang atas mereka orang kafir. Tapi tujuannya Allah itu menguji satu dengan yang lain. Dan orang-orang yang terbunuh dalam peperangan fisabilillah, amalan mereka enggak akan pernah disia-siakan oleh Allah Taala. Wadah. Ikhwati fiddin, a'adzim azakumullah, yakulu ta'ala mursyidan ibadahu ila ma fihi na'am solahahum, ila ma fihi solahahum wa nasrahum ala a'daihim. Na'am. Atau ila ma fihi salahum wa nasruhum ala adaihim fa idza laqitumul ladina kafaru fil harbi wal qital nam fasaddaquhumul qital wadribu minhumul anaq. Nam, Allah berfirman, kata Syekh rahimahullah, dalam rangka memberikan nasihat arahan kepada hambanya, yang arahan itu demi menuju kebaikan mereka dan pertolongan mereka atas musuh-musuh kaum muslimin, kaum mukminin. Bagaimana arahannya? Ketika kalian bertemu dengan orang kafir waktu perang, kondisi perang, nah, maka benarkan perintah itu, nah, dan maka kalian jujur dalam berperang. Maka kalian berangkat menuju perang. Wadribu minhumul anak tadi itu, dan putus leher mereka gitu. Hatta idza adkhantumuhum wa kasartum syaukatahum wa ra'aitumul usara nam usar au aula ula aslah fashaddu alwathaq. Nam, sampai ketika kalian itu menang, kalian porak-porandakan kekuatan mereka dan kalian lihat tawanan-tawanan itu, nam, dan sudah mulai kondisinya membaik, maka kalian riba, siap berjaga-jaga kalian. Tawaran itu sudah mulai membaik, ya kalian tawan, hati-hati, riba, dijaga. wahada ihtiyat li usrihim li alla yarhabu. Nah, ini hati-hati, hati-hati kepada tawanan-tawanan perang tersebut agar mereka tidak lari. Fa idza istadda minhumul wasaq itma'anal muslimun min harbihim wa min syarrihim. Nah, tapi ketika dari mereka tawanan tersebut khalas sudah jelas-jelas kondisi kaum muslimin itu merasa aman dan tenang, mereka tidak mau memerangi. Nah, tenang dari kejelekan mereka. Fa idza kanu tahta asrikum fa antumul bil khiyar bainal manni alaihim wa itlaqihim bila mal. Nah, maka kalian boleh milih karena sudah di bawah kekuasaan kalian tawanan tersebut. Boleh milih antara na'am mereka itu di istilahnya ditahan, kemudian mereka itu ditahan atau dibebaskan begitu saja. Tahan tapi dengan cara ada tebusan atau dibiarkan. Dibebaskan. Wa imma manna ba'du wa imma fida bi an la tutlikuhum hatta yashtaru anfusahum. Wa imma tidak dibebaskan mereka sampai mereka tebus. Naam. Siapa nebus? Diri mereka sendiri atau sahabat mereka yang punya harta nebus. Nah, atau dengan apa? Dengan tawanan muslim yang ada pada mereka ditukar. Wa hadzal amru mustamir hatta tad'al harb aw zaraha, sampai selesainya perang. Hatta la yabqa al harb, sudah enggak ada perang lagi. Wa tabquna fil musalimah wal muhadanah. Naam, fa inna likulli maqam maqalan wa likulli hal hukman. Sampai betul-betul kondisi damai dan aman, tidak ada perjanjian, maka urusan ini semua ada maqal dan kondisi apapun ada hukumnya. Hati-hati jangan sampai diterapkan ngawur gitu loh. Maksudnya kita berucap, bunuh mereka, perang mereka. Kapan itu? Kapan? Ini kan mereka akan menyerang kita. Jangan, bukan. Ungkapan ini diungkapkan ketika pas betul-betul perang syar'i. Bukan seperti Khawarij dan yang lainnya. Begitu. Loh, ini sudah perang. Perang selesai secara syar'i, sudah selesai secara syar'i. Ya pas sekarang ini. Oh, sekarang begini. Hukumnya begini. Likulli maqam maqal wa likulli hal hukum. Gitu loh. Fal halu al muqaddama innama hiya idza kana qitalul harb. Keadaannya ketika perang. Ketika enggak perang ya sudah enggak berlaku hukum peperangan. Yang disamakan gitu loh. Fa idza kana fi badil awqat la harba fihi li sababin min al asbab fala qatla wal asb. Kalau di satu waktu itu tidak ada perang, tidak ada apa-apa, tidak ada sebab untuk ditahan dan untuk dibunuh, ya jangan dibunuh dan jangan diperangi dan jangan ditahan. Oh, ini kan ada keributan, kerusuhan, boleh kita tawan? Tidak boleh. Insiden itu tidak harus ditawan dan tidak harus dibunuh. Makanya di sini likulli maqam maqal wa likulli hal hukman. Dzalika. Naam. Masih ayat keempat ya. Al-hukmul madhkur fi ibtila'il mu'minin bil kafirin wa mudawalatul ayyam bainahum. Naam, wa antisaru ba'duhum ala ba'd. Naam, hukum yang disebutkan tadi artinya apa? Orang mukmin diuji dengan orang kafir. Dan ini terus mudawalatul ayyam bainahum. Terus bergulir waktu antara mereka ini. Naam, sesekali kaum mukminin menang. Sekali mereka menang, para kafir. Naam. Kan iya. Di perang Uhud ya apa kaum muslimin? Dipukul mundur itu terakhir itu. Nah. Walau syaa'allahu lan tasra minhum. Kalau sudah Allah kehendaki sudah. Kaum mukminin ditolong terus oleh Allah. Menang kok. Ini jika Allah kehendaki. Fa innahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Mampu. Nah, atas segala sesuatu. Qadir ala an la yantasirul kuffar fi maud'in wahid badan. Begitu. Maha Mampu Allah Subhanahu wa taala untuk tidak untuk membinasakan orang kafir satu sekali tok, enggak pernah menang kafir. Bisa. Hatta yabidal muslimun khadra'ahum. Nah, sampai akhirnya kaum muslimin bisa membunuh pasukan-pasukan mereka. Bisa. Lakin liyabluwakum liyabluwa ba'dukum biba'din. Ba'dukum ya. Ba'dho. Nah, lakin liyabluwakum liyabluwa ba'dukum biba'din. Tetapi tujuan Allah tidak demikian. Untuk menguji satu dengan yang lainnya. Adanya orang kafir bagi orang mukmin itu fitnah, ujian. Demikian pula adanya orang mukmin bagi orang kafir itu ujian, fitnah, fitnah. Naam. Liyaquma suqul jihad wa tabayyana bidzalika ahwalul ibad. Agar ditegakkan jihad dan jelaslah kondisi hamba Allah, mana yang shadiq minal kadzib, mana yang jujur, mana yang dusta. Wali yu'mina man amana iman sahihan min nam antab siratin la imanan namabdin ala mutabi'ati ahli ghalbah fa innahu imanun dha'if jiddan la yastamiru li sahibihi indal mihan wal bala. Bukan nam de imannya betul-betul iman yang sahih gitu loh. Imannya iman yang sahih, benar, yang jujur. Belum peperangan saja itu juga jadi masalah. Sekalipun dia dibalikkan orang-orang muslim. Ditanya tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan? Oh, tidaklah ada peperangan kecuali aku perang di situ sampai aku syahid. Kata Allah, kadzab tadusta kamu. Tapi kamu perang itu dan kamu syahid itu tujuannya untuk dibilang sebagai orang pemberani. Bukan karena Allah. Nah. Makanya ini semua apa? Membuktikan pembuktian. Adanya perang jihad itu pembuktian imannya ini benar apa enggak. Sahih apa tidak. Di atas ilmu apa enggak. Bukan iman yang dibangun di atas mengikuti orang-orang yang menang, bukan juga iman yang ini iman yang lemah yang demikian. Dan kondisi seperti ini, terus kita perang ini menang ini karena banyak teman kita, banyak anu kita bakal menang ini. Hah? Ini iman yang lemah yang seperti itu. Dan iman seperti ini bagi pemiliknya enggak akan langgeng ketika adanya ujian yang bertubi-tubi. Kondisi perang misalnya pasukan sudah banyak yang meninggal, ya apa dia? Waduh, melayu lari. Kenapa? Karena imannya enggak jujur. Begitu. Walladzina kutilu fi sabilillah, dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah syahid, lahum thawab jazil wa ajrun jamil. Mereka dapat pahala yang sangat banyak dan pahala yang baik dari sisi Allah. Humul ladzina qatalu nam man umiru bi qitalihim itakuna kalimatullah ya ulia, yaitu mereka yang berperang betul-betul mereka berperang itu sesuai dengan diperintahkan mereka untuk perang. Apa tujuannya? Untuk menegakkan meninggikan kalimat Allah. Nah, makanya seperti itu, falan yudilla a'maluhum. a'malahum ya. Wanudillah a'malahum. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amalan mereka. Lan yahbitahum wa yubtilahum wa lam yubtilah. Lam lan yahbitaha wa yubtilaha bal yataqabbalaha wa yanmiha lahum. Allah tidak mungkin menghapus naam pahala mereka, enggak, amal mereka enggak, membatilkan juga enggak. Justru malah Allah menerima amalan tersebut dan menambah kali sekian kali lipat pahalanya. Wa yudhara min amalihim nata ijaha dan nampak dari amalan mereka itu hasilnya di dunia wal akhirah, dunia wal akhirah. Nah, ikhwati fid din a'adzin wazakumullah, ayat yang kelima yaitu sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhilhum jannah al jannata arrafaha lahum. Dan mereka akan diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang lurus, ila suluki tariq al mausula ila jannah. Naam, yaitu jalan yang menuju kepada jannah. Wa yuslih balahum, dan diperbaiki oleh Allah kondisi mereka, halahum wa umurahum, kondisi mereka, adat mereka, urusan mereka. Tawabuhum yakunu solihan kamilan la nakta fihi wa la tabghis biwajhi min alwujuh. Pahala mereka itu bersoleh sempurna, tidak ada yang kotor maupun tidak ada yang kurang, wala tidak ada pengurangan sedikit. Nah, dari banyak sisinya. Dan Allah masukkan mereka ke jannah yang Allah beritahu kepada mereka. Ai arafa awalan bi anna syawwaqahum ilaih. Diberi tahu oleh Allah dulu kalau mati syahid perang begini begini begini begini mati ini sehingga mereka syauq, rindu akan syahid. Dikarenakan kejujuran mereka dan iman mereka yang soleh tadi, yang benar tadi. Dan Allah berikan wa'ataha lahum, dan Allah berikan sifat-sifatnya. Jannah itu begini-begini. Wa dzakar lahumul a'mal musulai, dan Allah sebutkan amal-amalan yang akan mengarah kepada jannatullah. Sebutkan. Allati min jumlatiha asyhadah fi sabilillah. Di antaranya adalah syahid fi sabilillah. Wa wafaqahum lil qiyam bima amarahum bihi wa raghabahum fi. Dan Allah berikan taufik. Naam. Untuk apa taufiknya? Untuk menjalani apa yang memang Allah perintah kepada mereka, dan diberi terhib, rasa senang dan suka dalam menjalani itu semua. Masya Allah. Jadi gak terpaksa jihad, gak terpaksa ibadah, gak terpaksa, enggak, senang, bukan paksaan, bukan terpaksa juga, enak. Tsumma idza dakhulul jannah naam arrafahum manazilahum. Kemudian ketika masuk jannah, maka tentunya diberitahu Allah tentang kondisi mereka dan kedudukan mereka di jannah. Wa ma ihtawat 'alaihim minan na'imil muqim, dan apa yang terkandung dalam surga itu dengan penuh kenikmatan yang tiada tara. Wal 'ais as-salim, dan kehidupan yang selamat. Nah, oleh karena itu maka ada 3 poin yang penting yang wajib kita perhatikan dalam bab ini. Satu, upaya betul-betul amal soleh. Sudah, jangan mikir apalagi kecuali ini. Perjuangkan ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasul. Bagaimana caranya mengikuti Rasul? Sudah, belajar, nuntut ilmu, terus, sunnah, terus. Hidup kita itu. Kita harus sekarang mikir ke belakang, ke depan kita ini. Apa yang bisa kita lakukan? Usia yang sudah terus semakin mendekat kepada kematian. Rasul sudah mengingatkan di usia 60. Kalau bukan itu yang berjuangkan, apa? Mau apa kita? Sementara dunia itu kata Allah, innamal hayatud dunya la'ib walahu. permainan sudah bro. Dan perhiasannya, kesenangannya mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Fata morgana. Artinya jangan sampai dunia yang seperti ini gitu loh ngelabui kita. Jangan sampai nyesatkan kita, lupa kita ibadah kepada, lupa kewajiban yang hakiki. Jangan, rugi. Dalam keadaan kita gak tahu kapan kita mati. Bisa besok, bisa sekarang, bisa lusa. Apa yang kita persiapkan kalau bukan amal soleh? Ini yang pertama. Yang kedua, antara iman dan ujian itu seiring. Antara iman dan ujian itu seiring. Allah tidak akan membiarkan hambanya menyatakan kami beriman sebelum diuji oleh Allah. Siap-siap. Dan yang ketiga, barakallahu fikum ya ikhwan. Pertama apa tadi? Nah, yang kedua, sabar. Pemberian yang paling luas yang Allah berikan paling baik adalah sabar. Sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah dan rezeki ditakar oleh Allah. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin pada malam ini kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.